Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita masih dalam pembahasan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terkait dengan bab berdakwah mengajak kepada syahadah la ilaha illallah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam hadis Mu'adz terdapat faidah-faidah ilmiah yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, terkhusus para da'i yang akan menyeru dan berdakwah, yang mana thariqatul rasul dan manhaj rasul di dalam berdakwah ini banyak dilalaikan dan diabaikan. Tidak sedikit dari para dai dan aktivis-aktivis Islam di masa ini yang katanya mau berdakwah lebih cenderung untuk mengedepankan logika atas manhaj rasul. Tak jarang dari para dai dan aktivis yang mengadopsi, mengimpor cara-cara kaum kufar, cara-cara Yahudi, Nasara, kaum al-falasifah di dalam mempraktekkan dakwah. Sehingga ketika mereka berbagai macam pergerakan-pergerakan Islam ini yang masing-masingnya memiliki target, masing-masingnya telah menentukan tujuan dan target akhir yang akan ditempuh atau dituju, diraih. Mereka mengedepankan ro'yu dan logika di atas manhaj rasul. Sebahagian ada yang melalaikan dan mengabaikan manhaj dakwatul rasul dari sisi pentingnya ilmu ketika mau berdakwah, sehingga terkesan dakwah itu asal-asalan dan bisa dilakukan oleh semua pihak. Mengenyampingkan ilmu, mengabaikan ilmu ketika hendak berdakwah, sehingga terkesan bahwa dakwatul haq ini, dakwah Islam ini diemban oleh orang-orang jahil yang tidak mengerti dinil Islam, kesana kemari berdakwah, sementara dia sendiri belum mengerti. Mengajak orang untuk sholat bukan hanya sekedar mengajak orang untuk datang ke masjid kemudian melakukan sholat yang secara zahir diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi penting ketika hendak mengajarkan atau mengajak umat untuk melakukan sholat, dia sendiri mengerti tentang sholat yang sebenarnya, sehingga ketika dia menyampaikan benar-benar di atas ilmu, yang dengan itu wibawa dakwah, wibawa Islam itu akan tetap terjaga dan harum. Tetapi sekarang ini ada sebagian pihak yang katanya mau berdakwah, namun mereka mengabaikan ilmu syar'i. Mereka meremehkan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, sehingga terkesan bahwa dakwah itu bisa dilakukan oleh semua pihak dengan cara yang asal-asalan, mengedepankan logika daripada sistem dakwah Rasul, sehingga ditentukanlah cara-cara dakwah, dibatasi dengan hari, ada 3 hari, ada 10 hari atau 40 hari ataupun seterusnya. Yang batasan-batasan ini tentunya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, ternyata mereka mengabaikan tauhid, meremehkan tauhid, sehingga tidak jarang dari apa yang dinamakan dengan kelompok jamaatut tabligh, dari anggota-anggotanya yang masih saja berdakwah tapi dia menggelangkan atau mengalungkan atau menyabukkan jimat di badannya dengan keyakinan bahwa jimat tersebut adalah menyelamatkan dia dari musibah. Katanya mau berdakwah, mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan sunnah bersiwak, memakai lehya, memakai jenggot, misalkan memakai baju, memakai imamah, baju islami. Tapi ternyata dia jatuh kepada pelanggaran besar, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini satu bentuk dari sekian bentuk ketika dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah Rasulullah itu sudah diabaikan manhajnya. Maka dalam hadis Mu'adz yang kemudian pada yang sebelumnya pada bab ini didahului oleh muallif dengan penyebutan ayat qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah, dari satu sisi ini umat sudah melanggar manhaj dakwah Rasulullah, sudah melanggar firman Allah qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Dia menyuruh orang untuk sholat, sholat bagus, tetapi dia sendiri tidak mengerti rukun-rukun sholat, dia sendiri tidak mengerti syarat-syarat sholat. Yang penting ayo sholat, ayo sholat. Kadang-kadang lebih parah lagi, kalau sudah mengerti alhamdulillah, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk ke masjid, tetapi tidak jarang dari anggota jamaatut tabligh ini yang masih datang ke kubur-kubur ketika mengalami kesempitan rizki, mengalami kesempitan jodoh, tidak segera mendapat anak, kecurian, datang ke tukang ramal, sakit, anaknya sedang sakit, dibawa ke dukun-dukun, melaksanakan perintah-perintah dukun yang di sana tidak jarang dan jarang tidak terlepas dari kesyirikan-kesyirikan. Syarat dengan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Lah, perkara yang seperti ini kan sangat penting. Dan ini bagian daripada dakwatul Rasul, mereka sudah abaikan. Ketika diingatkan, kenapa tidak dimulai dari tauhid? Atau Anda sendiri belajar tentang tauhid? Wah, tauhid itu gampang. sebagiannya menjawab gitu. Ah, tauhid itu pembicaraan khilafiyah. Masya Allah. Datang ke kubur-kubur meminta kebutuhannya, ini khilafiyah. Nggak ada khilaf di kalangan para nabi bahwa itu syirik. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat bahwa itu adalah syirik. Tidak ada khilaf di kalangan para imam-imam, baik imam mazhab yang empat ataupun yang lainnya dari para muhaddisin, bahwa itu adalah perkara syirik. Khilaf itu terjadi antara para ulama ahli sunnah atau ahli sunnah secara umum dengan kaum sufian. Nah, gak ada khilaf. Ini di satu sisi pelanggaran terhadap manhaj dakwah nabi. Sekarang kita sedang membicarakan tentang manhaj Rasulullah di dalam berdakwah, yang dimulai oleh al-muallif dengan perintah Allah di dalam ayat qul hadhihi sabili ay manhaji tariqati wa maslaki, prinsipku ini di dalam berdakwah, ini manhajku. Apa? Ad'u ila Allah. Manhaj para rasul, Rasulullah dan para nabi yang sebelumnya adalah mengedepankan tauhid. Dan itulah yang kemudian oleh penulis disertakan ayat ini diikuti dengan atau dibarengi dengan hadis Mu'ad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali aku perintahkan, aku wahyukan kepadanya untuk berdakwah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali aku, kata Allah. Tauhid secara umum ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah aku utus terhadap atau kepada setiap umat seorang rasul, misinya apa? An i'budullaha ay an yuwahhidullaha. An wahhidullaha wajtanibut taghut, untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala yang diibadai selain Allah. Nah, ini misi dakwah setiap nabi. Lah, sekarang ini muncul pelanggaran berikutnya terhadap prinsip rasul. Hadhihi sabili ini. Nah, yang ditampilkan oleh pergerakan yang lainnya, yaitu yang selalu mengeluh-elukan bahwa wajib kepada umat ini untuk segera menegakkan khilafah. Sehingga seruan dia, dakwah dia, aktivitas dia, rapat dia, tulisan dia, kaset-kasetnya, buletin-buletinnya, dan seluruh aktivitasnya adalah khilafah, khilafah, khilafah. Keluarkan buletin, sudah saatnya khilafah Islamiyah. Nah, demonstrasi juga menjerit-jerit, sudah saatnya khilafah. Nah, apakah memang benar bahwa al-khilafah itu merupakan tujuan tertinggi? Sampai diucapkan oleh Abul A'la al-Maududi dan beberapa tokoh al-ikhwanul muslimin dengan tegas menyatakan bahwa segala kegiatan yang kita lakukan ini dengan mengumpulkan kekuatan dari kalangan kaum muda, tujuannya adalah untuk melakukan kudeta, menggulingkan penguasa yang ada ini dan menegakkan khilafah Islamiyah. Dengan tegas menggarisbawahi target atau gaya atau tujuan dakwah. Tolong sebutkan di Al-Quran bagian mana Allah menyebutkan membebani kepada hambanya, memberikan beban dan tugas kepada hamba-hambanya untuk menegakkan khilafah. mulai dari surat Al-Fatihah ya sampai surat An-Nas. Tolong sebutkan satu dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tolong sebutkan satu dalil hadis yang sah sahih yang menunjukkan bahwa Allah membebani, menugaskan kepada hamba-hambanya untuk menjadikan tujuan utamanya adalah mendirikan daulah atau khilafah. Coba kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Kita lihat Nabi Allah Musa alaihi salam yang hidup di bawah kekejaman rezim atau negara Fir'aun yang kafir dengan aturan-aturan yang kufur, berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, Musa alaihi salam hidup di tengah-tengah negeri yang seperti ini. Apa yang dimulai oleh Nabi Allah Musa? Apakah kemudian Nabi Musa putus asa untuk menyatakan, waduh, gak bisa merubah kerusakan ini, kita tidak bisa merubah berbagai macam kesyirikan dan pelanggaran kepada Allah ini kecuali apabila kita sudah memegang tampok kekuasaan. Nah, untuk target itu sehingga Nabi Musa mengumpulkan kaumnya satu persatu. Gampang, syirik-syirik dikit gak jadi masalah. Laba sedikit-sedikit melanggar, yang penting bersatu dulu. Nah, jangan berbicara sesuatu yang akan menimbulkan perselisihan atau perpecahan, jangan dulu. Bagaimana kita bisa menggulingkan Fir'aun? Nanti kalau sudah kita berkuasa, di situ kita akan melakukan pembenahan. Coba sebutkan dalam Al-Quran. Nah, satu ayat yang menceritakan bahwa Nabi Musa melakukan cara seperti yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan jamaah-jamaah jihad yang lainnya. Tolong sebutkan. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, hidup di tengah-tengah sebuah pemerintahan dan penguasa Quraisy yang sangat kejam, mengedepankan hukum-hukum jahiliyah, qabailiyah, aturan-aturan qabail, kabilah-kabilah di atas ketentuan Allah, dan itulah yang diletakkan paling terdepan oleh mereka. Kesyirikan-kesyirikan. Nah, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya mengumpulkan beberapa orang di sekitarnya dengan menyatakan bahwa kita harus rebut kekuasaan ini untuk kemudian kita menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kita harus rebut kekuasaan ini untuk kemudian kita dengan itu bisa mengingkari kemungkaran ini. Apakah itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Menyeru untuk menegakkan daulah? Tidak. Yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal berdakwah sampai akhirnya adalah menegakkan tauhid. Sementara daulah Madinah, khilafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang sebagai anugerah dari Allah. Sebagai anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mendapati, melihat bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah memenuhi syarat, telah melakukan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Allah untuk berdirinya sebuah daulah. Dan salam sebutkan di buku-buku ulama ahli sunnah sejak dahulu sampai hari ini, ulama ahli sunnah, bukan ulama takfir, yang menyatakan dan menegaskan bahwa target dakwah ini yang tertingginya adalah menegakkan daulah. Tolong sebutkan. Lah, akibat kelompok-kelompok yang ada ini cenderung untuk mengikuti cara-cara filsafat, mengedepankan logika terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, muncullah berbagai macam ide. Kemudian mereka berselisih untuk menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah ini dengan cara apa? Sebagiannya menyatakan kita tidak ada jalan lain kecuali melakukan kudeta. Tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan pemberontakan dan menggulingkan penguasa yang zalim ini. Ini satu kelompok. Sehingga kelompok yang tipenya seperti ini pun berjamaah-jamaah lagi. Berkelompok-kelompok lagi nih masing-masingnya. Nah, yang setipe dengan kelompok ini ada Jamaah Islamiyah, ada Jamaatul Jihad, ada Tanzimul Jihadul Islami, dan jamaah-jamaah yang satu tipe ini. Bahwa daulah Islamiyah ini dengan cara hanya bisa dilakukan dengan cara atau bisa ditempuh dengan cara penggulingan, kudeta, pemberontakan. Sehingga mereka menyiapkan anak-anak muda yang sebaya dengan antum ini rata-rata. Nah, Aiman Al-Zawahiri, orang kedua di Al-Qaeda sekarang itu, dia mulai membentuk Jamaatul Jihad ketika dia masih di SMA. Antum sudah kuliah sebagiannya, masih di atas umurnya Aiman. Ada sekian orang, ya. Kenapa sampai Aiman membentuk Jamaatul Jihad ini? Dia terpengaruh dengan pengakuannya, ya. Banyak terwarnai pemikirannya oleh buku-buku Sayyid Qutb. Kemudian terbentuklah Jamaatul Jihad. Waktu terus berjalan sampai terbentuklah sebuah imarah, kepemimpinan, struktur kepemimpinan, struktur komando, yang kemudian di sana ada baiat. Nah, terbentuklah Jamaatul Jihad ini. Di sana ada Jamaah Islamiyah, pimpinan Dr. Umar Abdurrahman, sebagai kelanjutan dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang sudah dibantai habis oleh Jamal Abdul Nasir pada waktu itu. Kemudian muncul dengan nama baru. Sama tipenya, bahwa tujuan utama dari pergerakan kita ini adalah tegaknya khilafah. Yang banyak mempengaruhi pemikiran mereka adalah tulisan-tulisan Abul A'la al-Maududi juga, di samping tulisan Sayyid Qutb. Lah, ini satu kelompok atau satu bentuk pemikiran. Dari satu bentuk ini saja telah muncul berbagai macam problem di tengah-tengah umat. Dari satu bentuk gaya pemikiran ini saja, ya, ini sudah menimbulkan berbagai macam problem. Nah, jadi kalau boleh saya gambarkan, bahwa mereka-mereka yang telah menyelisihi prinsip dakwah Rasul, kalau Rasulullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, prinsip dakwahnya adalah at-tauhid. Nah, menyeru untuk menegakkan tauhid. Maka kelompok-kelompok al-hizbiyah mereka punya tujuan utama, yaitu tegaknya al-khilafah. Manhajur Rasul yang kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta a'immah adalah membersihkan al-ummah ini dari berbagai macam bentuk kesyirikan, baik dalam perkara syirik asma wa sifat atau rububiyah ataupun al-uluhiyah. Mentarbiyah umat di atas sunnah. Bagaimana mereka bisa sholat di atas sunnah, bagaimana beribadah bisa di atas sunnah, berhaji bisa di atas sunnah. Tepat cara sholatnya, tepat cara berhajinya, tepat cara bersaumnya, tepat muamalahnya, akhlaknya. Rasulullah ini prinsipnya. Innama bu'itsu li utammima makarim al-akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah dalam rangka untuk membenahi, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini Rasulullah SAW yang Allah sebutkan qul hadi sabili adu ila Allah. Prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah ini adalah al-ilm. Coba perhatikan bentuk-bentuk prinsip dakwah Rasul. Nah, sementara kita kembali kepada kelompok-kelompok hizbiyah yang ada. Dari satu sisi ini saja, mereka-mereka yang tujuannya adalah menegakkan khilafah tujuan utamanya. Sehingga kalau ngobrol itu khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Hukum Islam, syariat Islam, kafir, kafir. Itu yang jadi obrolan-obrolan mereka dalam kesehariannya. Yang satu menyatakan khilafah tidak mungkin dicapai kecuali dengan cara al-inqilab. Yaitu pemberontakan, kudeta. Yang satu menyatakan dari kelompok yang jenis ini pun terbagi menjadi jamaah-jamaah. Yang tadi saya katakan, mereka telah meninggalkan bagi umat ini, menyisakan untuk umat ini berbagai macam problem. Satu jamaah, ya, ada amirnya, ada tanzimnya, ada strukturnya, ada bai'atnya. Nah, punya target atau cara pelaksanaan mereka itu tersendiri. Yang ini, yang kedua pun begitu, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Yang satu sudah memutuskan, sekarang sudah saatnya kita melakukan pembunuhan, penyerangan kepada markas-markas militer negara. Yang kelompok yang kedua menyatakan, jangan dulu, kita sedang melatih sekarang. Tunggu. Nah, sudah berbeda. Sehingga ketika terjadi berbagai macam pembunuhan dan akhirnya pemerintah-pemerintah itu mengambil sikap, pemerintah-pemerintah tersebut telah bersikap keras terhadap para dai, mereka saling menyalahkan. Ini satu pihak. Pihak yang kedua menyatakan tidak mungkin daulah atau khilafah ini terwujud kecuali melalui as-siyasah. Melalui jalur politik, katanya. Gak mungkin kita melakukan angkat senjata. Berat, kata mereka. Tapi kita bisa berupaya untuk merebut kepemimpinan ini melalui jalur politik. Sehingga mereka mencemplungkan dirinya, melibatkan dirinya dalam arena demokrasi. Yang tentunya arena demokrasi yang dipraktekkan sekarang ini bertentangan dengan Islam 180 derajat. Nah, jangan ada yang semangat kurang saya kalau 180 derajat. Lah berapa? 360 derajat. Lah ketemu lagi akhirnya. Muter. Karena saking semangatnya kurang 180. Nah, 360 katanya. Nah. Jadi 180 derajat bertentangan. Barakallahu fikum. Ini ke barat, yang ini ke timur. Sehingga mereka setiap harinya bicara tentang politik, bagaimana menjatuhkan lawan politiknya. Dengan segala cara, dengan dusta, dengan suap, dengan bergabung dengan orang-orang syirik, ahlu syirik, dengan berbagai macam kesyirikannya. Gak peduli. Nah, bagaimana mereka bisa mengumpulkan suara yang sebanyak-banyaknya, anggotanya mau sholat ataukah tidak mau sholat terserah, anggota partainya mau berbuat bid'ah ataukah tidak terserah, anggota partainya masih ada yang menyimpan keris di rumahnya terserah, itu bukan urusan kita. Kita punya satu target yang sama yang tidak menimbulkan perpecahan, yaitu bagaimana kita menang, ya, kemudian kita sampai kepada pimpinan puncak, untuk di situ kita mulai membenahi adanya khilafah. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ketika logika sudah dikedepankan, maka hawa nafsu yang akan mengendalikannya. Namun ketika Al-Quran dan Sunnah yang dikedepankan, maka hawa nafsu akan tunduk di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli mereka di dalam pergerakannya harus mencontoh dan meniru kaum kufar. Tidak peduli. Menerapkan cara-cara demokrasi yang datang dari kaum kafir Yunani. Nah, lah, barakallahu fikum. Sampai-sampai kalau sebelumnya WhatsApp pada masa kampanye menyebarkan selebaran-selebaran bahwa wah, calon presiden yang ini enggak benar, ini partainya telah disusupin oleh kaum Nasoro. Coba buktikan, mulai dari DPD partai ini di daerah ini, DPD daerah ini, DPD daerah ini, dewan pimpinan daerah, daerah sini, dewan pimpinan daerah, provinsi sini, dan seterusnya, ya, didominasi oleh orang-orang Nasoro katanya. Wah, selebaran dai-dainya khutbah di atas mimbar, sampai mimbar tuh wah panas kalau dipegang. Nah, ya, sudah kadung seperti itu selesai, saatnya butuh. Nah, barakallahu fikum, akhirnya mengadakan kontrak politik dengan lawan-lawan politiknya yang tadi habis dicaci maki. Nah, melalui selebaran-selebaran, pamflet-pamflet dan mimbar-mimbar. Nah, loh, bingung sebagai rakyat. Ya, akhi, gimana ini? Gimana? Katanya mereka didominasi Nasoro. Lu gimana? Gampang, ini strategi. Ini strategi ini. Nah, begitulah politik. Nah, ya. Akhirnya mereka menganggap ini sebagai suatu kredit poin. Ya. Ide-ide dan kelicikan-kelicikan seperti ini dianggap sebagai suatu kelebihan bagi pimpinan-pimpinan mereka. Luar biasa. Nah, coba ketika manhaj Rasul di dalam berdakwah sudah diabaikan, kelompok yang lainnya, nah, dari jenis Abul Khilafah ini, nah, mereka menyatakan, oh enggak, jangan pakai ini, inqilab, ini enggak benar ini. Ini dilakukan, kata mereka, kudeta itu dilakukan terhadap sebuah pemerintahan yang tadinya muslim kemudian kafir. Kayak di Indonesia ini enggak pas untuk dilakukan kudeta. Kenapa? Karena memang Indonesia ini bukan tadinya muslim menjadi kafir. Memang dari sononya kafir. Nah, kalau dari sananya kafir, jangan pakai cara-cara seperti ini. Nah, ya, coba perhatikan. Kudeta itu boleh kalau Rasulullah kan sudah menyatakan illa antaro kufran bawaha, kecuali kalau kalian sudah melihat adanya kekufuran yang nyata, ya. Sudah melihat. Berarti sebelumnya belum melihat kan? Berarti masih muslim. Kalau sudah kufur nyata, baru boleh melakukan pemberontakan. Gak benar itu, apa itu pengeboman-pengeboman? Ngawur itu. Masya Allah, pikir sudah baik kan begitu. Nah, ternyata kita harus pakai cara politik. Ketika menyatakan gini, diajak oleh sebagiannya, lu sudah mari bergabung dengan kami. Nah, oh bukan politik itu yang kami maui, bukan politik praktis bentuk partai-partai politik yang kemudian berkampanye-kampanye, enggak, kami punya sistem politik tersendiri, yaitu bagaimana caranya ketika kita mendapati pemerintah yang bobrok ini, katanya yang zalim, yang jahat, yang kafir ini tadi, ya, bagaimana caranya kita menyelamatkan rakyat. Nah, sehingga dengan itu kita harus membatasi atau menghalangi segala bentuk interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga rakyat harus difahamkan tentang hak-hak mereka yang telah dirampas dan dizalimi oleh pemerintahnya. Rakyat harus dipisahkan dari pemerintahnya. rakyat ini dibikin mengerti bahwa pemerintah ini bukanlah pemerintah yang pantas memimpin. Nah, dan seterusnya berbagai macam analisa, berbagai macam upaya untuk menimbulkan kesenjangan antara rakyat dengan pemerintahnya. Nah, kelompok yang ini, yang ketiga ini, apa namanya? As-siyasa apa? Kalau ini as-siyasa al-mahdhah. Nah, boleh saja dinamakan as-siyasa an-nisbiyah. Nah, politik tapi enggak politik gitu lah. Kalau katanya orang Jawa apa? Ngono yo ngono. Apa? Tapi orang ngono. Bukan, ning ojo ngono ya, gitu. Ya politik-politik, tapi jangan cara seperti ini, jangan. Politik itu lah tadi, dia punya prinsip dan cara lain di dalam berpolitik. Nah, ini lebih diwakili oleh kelompok, apa? Hah? Nah, Hizbut Tahrir. Ini kelompok yang ketiga, masing-masingnya khilafah. Ini khilafah, caranya beda. Ini khilafah juga punya cara sendiri. Ini khilafah lain dengan yang pertama dan yang kedua. Masing-masing mau khilafah. Nah, kalau sudah ada khilafah, rebutan nanti. Nah, atau bagi-bagi, ya sudahlah, gini aja. Kalau sudah nggak berhasil, yang satu menyatakan ini kan berkat jasa kami. Bagaimana memahamkan rakyat untuk faham tentang hak-haknya yang kemudian rakyat jauh dari pemerintahnya. Kalau rakyat sudah jauh dari pemerintahnya dan pemerintah tidak didukung, berarti pemerintah akan jatuh, katanya yang ini. Iya, tapi kan kami yang membentuk adanya kekuatan di parlemen, ya. Kami yang sudah mengeluarkan biaya besar-besaran dalam kampanye. Nah, yang ini misalkan, iya, tapi kami juga yang mendidik para pemuda-pemuda untuk berjiwa militan, pemberani mujahidin. Katanya ini akhirnya sepakat, mungkin nanti ke depan kalau sudah ada khilafah, diulur sedikit khilafahnya, rebutan kan, yang satu bilang, ya sudahlah, kamu sayap militernya, kamu juga di sayap apa, DPR, MPR, ini di sayap apa? Apa? Eksekutifnya. Nah, iya, ini eksekutifnya. Nah, bagi-bagi. Nah, wa anna lahum dzalik, mustahil untuk mereka bisa meraih ini semua karena Allah sudah tidak menghendakinya. Bagaimana Allah akan memberikan khilafah kepada mereka-mereka ini sementara mereka masih membanggakan cara-cara kaum Yahudi? Bagaimana Allah akan memberikan khilafah kepada mereka-mereka ini sementara mereka masih terus menghidupkan sunnahnya Khawarij? Nah, tanpa mengabaikan atau tanpa mempedulikan tauhid, sementara dakwatul rasul adalah dakwatul tauhid. Yang ini kemudian Allah nyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Nah, maka kita menyatakan kepada mereka, kepada jamaatul jihad, kepada jamaatul ikhwanul muslimin, dan kepada Hizbut Tahrir. Nah, sebutkan satu ayat dari Al-Quran ataupun satu hadis dari sunnah Rasul yang sah didasarkan pemahaman ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in yang menyatakan bahwa tujuan tertinggi adalah khilafah. Nah, yang ada adalah dakwatut tauhid. Bagaimana umat ini bisa bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Nah, maka hadis Mu'ad ini juga sebagai salah satu penegas. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, apakah ada dari sekian wasiat ini yang kemudian Rasulullah menyatakan, wahai Mu'ad, sampaikan kepada mereka, walaupun pada urutan ketiga sekaligus, jangan urutan pertama, sampaikan kepada mereka bahwa wajib untuk pada mereka untuk menegakkan daulah Islamiyah. Jangankan di urutan pertama, di urutan ketiga saja tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya khilafah, ha. Iya. Iya. Ah. Dalam rangka untuk menegakkan khilafah. Nah, ya kesian karena nggak pernah belajar ya. Nah, coba tanyakan kepada mereka, khilafah itu di saat Rasulullah sudah meninggal sudah ada atau belum ada? Siapa yang bisa menjawab? Di saat Rasulullah meninggal atau menjelang mau meninggal, khilafah itu sudah ada atau belum ada? Yang bisa jawab angkat tangan. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada dan sudah diberikan oleh Allah, dianugerahkan ini khilafah di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian ketika para sahabat menunda dimakamkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan siapa khalifah pada waktu itu, bukan mau mendirikan khilafah, sudah ada, tinggal siapa khalifahnya. Masyarakat sudah terbentuk, struktur sudah ada, siapa khalifahnya pada waktu itu. Nah, apakah mereka dalam keadaan sudah mengerti tauhid ataukah belum? Rata-rata sahabat yang hidup pada waktu itu sudah menegakkan sunnah atau belum? Sudah sholat dengan benar ataukah belum? Sudah menjalankan syariat Islam ataukah belum? Jawabannya semua itu sudah terlaksana. Nah, sekarang ini umat aja belum sholat, banyak yang belum sholat. Sementara antum masih sibuk khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Umat aja belum, masih banyak yang belum sholat. Sementara satu dosa sholat saja itu bisa merontokkan program anugerah khilafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rontok itu. Nah, ya. Sementara mereka para sahabat sudah memuliakan sunnah Rasul, semua berita dari Rasul diterima. Sementara antum wahai Hizbut Tahrir dan tokoh-tokoh antum semuanya atau mayoritas tokoh-tokoh antum menolak hadith-hadith Rasul dengan hujah filsafat, cara-cara para falasifah. Nah, pendiri kelompok antum Taqiyuddin Nabhani adalah seorang Mu'tazila yang mengingkari berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mestinya Anda membenarkan dulu. Jadi jangan dikiaskan, ya. Kias ini seperti dikiaskannya tanah terhadap air. Nah, bagaimana di saat Rasulullah akan meninggal dunia pada waktu itu dengan kondisi kita? Nah, jadi kalau ditanya apakah khilafah itu tidak penting? Jawabannya penting. Siapa yang menyatakan khilafah tidak penting? Nah, tidak ada dalam urusan Islam, dalam seluruh ketentuan-ketentuan Islam yang tidak penting. Semuanya penting. Nah, tapi kita harus bisa tahu mana yang terpenting, kemudian yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Kemudian yang terpenting itu pun dengan cara apa disampaikan? Nah, dengan cara apa? Ada aturannya. Nah, jadi barakallahu fikum, tidak bisa dikiaskan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi di saat Rasulullah akan meninggal dunia. Nah, kemudian insyaallah lengkapnya nanti tunggu saja hadiah untuk mereka-mereka itu, terkhusus hadiah besar untuk Hizbut Tahrir insyaallah. Nah, barakallahu fikum, kado-kado. Nah, insyaallah. Baik, ada yang lainnya? Fadhal. Sebagai apa? Dengan orang-orang yang sudah kadung bertempur dengan Amerika. Iya. Jawabannya sudah ada di buku Mat. Nah, barakallahu fikum. Sama kalau mau jawab ini persis. Bagaimana dengan orang itu yang sudah sholat? Ya, masa orang sudah sholat, masa kita enggak menghargai dia? Dia sudah masya Allah. Nah, tadi sholat maghrib, iya. Jam berapa? Jam 5 sore. Nah, kalau sholat zuhur jam berapa? Jam 11 siang. Nah. Oh, itu sholat. Oh, masya Allah sholat. Nah, sholatnya sudah wudhu enggak? Nah, belum. Nah. Oh, sudah. Tadi wudhunya cuci muka enggak? Nah, enggak. Nah, berarti sholatnya enggak benar kan? Belum memenuhi syaratnya kan? Oh, sholat saya sudah wudhu, di masjid berjamaah, waktunya sudah dilakukan. Tadi waktu sholat baca Fatihah enggak? Enggak sih. Nah. Nanti meninggalkan rukunnya kan? Nanti enggak sah. Sama juga dengan itu. Mereka sudah jihad Ustaz. Perang sama Amerika Ustaz. Nah, apakah kita tidak bisa menghargai mereka? Mereka sudah melakukan jihad. Duh, jihadnya sudah memenuhi syarat enggak? Belum. Nah, kalau belum, sama enggak dengan orang yang sholat tadi? Sama. Itu ibadah dalam Islam. Jihad salah satu ibadah dari sekian ibadah. Haji. Nah, wah punya uang masya Allah, ikhlas berangkatnya, ya, nggak pakai cara-cara bank lagi UNH, nggak, harus bersih, ya, sesuai dengan sunnah manasiknya itu. Nah, persis masya Allah sudah. Nah, kalau melakukan takbir itu ikhlasnya tawaf luar biasa. Nah, mencium Hajarul Aswad 7 kali. Nah, tapi hajinya di bulan Syawal. Terima enggak? Mau muji silakan pakai gelar saat gelarnya sudah ha ha ha ha. Barakallahu fikum. Sama juga dengan itu. Sehingga pertanyaan yang seperti tadi kan sering mereka ungkapkan. Pertanyaan yang senada antum sampaikan itu sering mereka ucapkan. Itu menunjukkan bahwa mereka sering menilai masalah itu dengan atifiyah. Bukan ilmiah. Atifiyah itu kecenderungan hati atau kecondongan hati untuk mengedepankan perasaan, bukan ilmu. Ini atifiyah. Mosok Ustaz tega dia sudah dor-dor sama Amerika. Nah, iya dor-dor sama Amerika, Amerikanya dor-dor kita dari belakang akhirnya. Hah? Gara-gara mereka. Barakallahu fikum. Kalau sudah kedesak sekarang mengeluarkan kirim kaset lagi, wih hina betul. Kirim kaset mengajak genjatan senjata sama Jusbus, diguyuin sama Jusbus. Belum dengar kan, antum? Antum nggak tahu wake, nggak tahu realita. Barakallahu fikum. Nah itu Usama bin Laden entah masih hidup, ya? Ataukah itu yang ngirim hantunya? Walakif, wong katanya sudah mati. Nah, ya, ngirim rekaman suara yang isinya seruan untuk genjatan senjata ke Amerika Serikat. Ya Amerika Serikat katanya orang sini garbu, tambah jadi ya. Katanya Joss Bush, oh tidak ada genjatan senjata. Kami akan kejar Anda wahai Usama. Semua anggota Al-Qaeda terus. Ya Allah hinanya. Malah diinjek-injek ala Jasbus. Ini. Yang seperti ini yang membuat Islam semakin hina dina. Nah, barakallahu fikum. Apa yang mereka lakukan? Katanya di Irak ada jihad. Antum hanya sibuk dengan masalah khilafiyah, berangkat sana ke Irak jihad. Di mana di Irak ada jihad? Sebutkan satu fatwa ulama ahli sunnah. Yang kedua, Anda tahu apa yang terjadi di Irak? Pembunuhan antar sesama muslimin. Masjid dibom. Di mana sih? Masjid dibom. Oleh militan Islam yang lainnya. Apa ini jihad? Nah, coba. Barakallahu fikum. Jadi, itu jawabannya. Yang mereka lakukan bukan jihad. Nah, kalau mereka mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah. Kalau itu karena kejahilannya, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai di sini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.